السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا حامدا ونؤمن به إيمانا موقنا ونقر بوحدانية إقرار الصادقين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Teman-teman sekalian, kemuliakan saudara pengacara majlis, pengurusi dan barisan kepimpinan Masjid Al-Qadiriyah, Abdul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insyaAllah pada malam ini, di tempat ini dan dalam suasana begini, InsyaAllah kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini, seperti mana yang disebut tadi, saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk yang bagi saya agak berat, yang mungkin perlu kepada perhatian yang sebenarnya, iaitu tajuk bid'ah. Tajuk dia bid'ah pemahaman dan permasalahan mengikut perspektif agama. Sebelum ini pun tersampai tajuk yang berat, iaitu tujuan Syirkul Mustaqim, dan kalau tak silap saya, masa saya menyampaikan tajuk itu, Balai Jemaah juga, Al-Khamil Jemaah, pada tanggal 23/12 tahun 2010. Nanti mesti kita cek 23/12 tahun 2010 dengan tajuk Kitian Sirah. Dan malam ini insyaAllah saya akan sampaikan tajuk yang juga berat, yang memerlukan kepada pemerhatian. Tuan-tuan perlu beri perhatian yang sewajarnya, iaitu tajuk bid'ah. Walaupun sebenarnya tajuk ini tajuk dah lama diperbincangkan, berabad-abad, berkurun-kurun, telah pun diperjelaskan, telah pun diperhalusi, tapi baru-baru ini timbul semula isu bid'ah. Apa isu bid'ah? Ini yang tuan-tuan nak tahu, yeah? Sebenarnya isu bid'ah, apa dia bid'ah? Kalau mengikut pahaman yang dibawa hari ini, bid'ah ialah apa yang Nabi tak buat, kita buat. Bid'ah. Apa yang Nabi tak buat, kita buat. Maka itu namanya bid'ah. Isu ini timbul semula dan masih diperdebatkan sampai sekarang. Maka untuk menghilangkan kekeliruan, saya cuba buat untuk kajian mendengar kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang masalah bid'ah. Okey, sebelum itu kita perlu faham tentang konsep ataupun pengertian bid'ah ini. Apa dia bid'ah? Bid'ah adalah suku kata Arab yang berasal daripada bada'ah. Bada'ah, badi', bid'ah. Itu asal bahasa Arab. Mengikut pengertian bahasa, asal pengertian bahasanya ialah mencipta, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu si pengertian bahasa. Kita buat sesuatu, mencipta sesuatu, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu dekat cerita lah. Maka sebab itulah saya tertarik. Kalau kita lihat dalam Quran, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Allah sebut dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu badi'us samawati wal ardh." Disebut kataan badi', yang bermaksud Allah, dialah yang mencipta langit dan bumi. Sebelum dia buat langit, sebelum itu langit tak ada. Sebelum Allah buat bumi, bumi tidak ada. Bila mana Allah mencipta langit, bila Allah mencipta bumi, itu nama dia badi' atau bid'ah. Dia buat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu makna di segi bahasa. Maka sebab itulah kalau kita lihat tuan-tuan, dalam kebanyakan kamus, hampir 5, 6 atau 7 kamus yang saya rujuk, kebanyakannya menyebut, mendefinisikan, mentakrifkan bid'ah ini dengan di antaranya, kata dia, ikhtara'ahu la ala mithalin sabiqin. Ikhtara'ahu la ala mithalin sabiqin. Yang bermaksud mencipta sesuatu tanpa berpandukan kepada apa yang sebelumnya. Ataupun mungkin dalam kamus yang kita lihat banyak di antaranya, dia kata ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiqin, yang direka cipta, yang dibuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan banyak lagi lah ta'rif-ta'rif yang diberikan kepada perkataan bid'ah. Kalau begitu, hari ini bila mana kita guna pakai perkataan bid'ah dalam konteks istilah, dalam konteks agama, maka ulama-ulama, kebanyakan ulama-ulama dalam kitab-kitab yang kita baca ada menyebut tentang pengertian bid'ah. Dia kata apa? Fi'lun ma lam yuhad fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun ma lam yuhad fi asrihi sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud apa sahaja perbuatan yang kita buat, yang kita lakukan, malam yuhad, yang tidak dilakukan fi asrihi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak faham dulu. Bid'ah dalam konteks istilah iaitu fi'lun, perbuatan apa juga yang kita buat, yang kita adakan, yang kita cipta, yang kita buat, yang tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada zaman Nabi, tiba-tiba kita buat, maka itu namanya bid'ah. Boleh faham? Saya tak faham dulu. Okay, kalau begitu, apa hukum orang yang terlibat dengan benda-benda yang Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat? Sinilah timbulnya khilaf. Sinilah timbulnya perdebatan hebat. Orang-orang yang mengatakan salah, orang-orang yang mengatakan berdosa, orang mengatakan sesat, dia berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minna fahuwa raddun. Ulang lagi sekali. Hadis yang diriwayat oleh Muslim, qala Rasul, man ahdatha fi amrina ma laysa minna fahuwa raddun. Barang siapa mereka cipta, barang siapa mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan daripada kami, Nabi dah bukan daripada dia, yang tak berlaku zaman dia, fahuwa raddun, dia tertolak. Jangan pakai, jangan ikut. Itu hadis satu. Yang kedua, kalau kita lihat dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan daripada Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin nar. Ulang sekali, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull bid'atin dalalah wa kull dalalah finnar. Rawahu Abu Daud. Dia bermaksud, kata Nabi, jaga-jagalah kamu, berwaspadalah kamu, wa muhdatsat umur, tentang perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang aku tak buat, yang tak ada zaman aku, yang diada-adakan, jaga-jaga kamu. Kenapa? Fa inna kullu muhdatsatin dalalah, karena setiap satu itu wa inna kullu muhdatsatin bid'atun, setiap suatu yang baru yang diadakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, semua yang bid'ah sesat. Wa kullu dalalah sinar, semua yang sesat masuk neraka. Jadi dia pegang dua hadis ini, clear, jelas. Nabi kata, ya, berwaspadalah kamu, jaga-jagalah kamu, wa muhdatsatil umur, tentang perkara-perkara baru yang tak ada zaman aku, yang aku tak buat. Kenapa? Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun, setiap benda yang baru yang dibuat, yang tak ada zaman aku, yang aku tak buat, dia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalah benar, semua yang sesat masuk. Okay. Jadi semua orang yang pegang hadis ini, dia hadis. Siapa buat benda Nabi tak buat, dia sesat masuk neraka. Ini isu dalam makcik hari ini. Isu makcik hari ini, apa yang Nabi tak buat, kalau kita buat, ini hadis. Jelas hadis sahih. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang kedua hadis riwayat oleh Abu Daud. Clear. Habis. Apa nak soal lagi? Rupa-rupanya tuan-tuan, di sinilah letaknya perbahasan-perbahasan ulama. Baik. Pertama sekali, bila ada hadis yang jelas, hadis sahih mengatakan semua benda yang Nabi tak buat, semua yang tak ada zaman Nabi, yang tak berlaku zaman Nabi, yang tak dibuat zaman Nabi, tiba-tiba selepas wafat Nabi kita buat, itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Ya Allah. Kalau nak kaji benda ini, berlaku beberapa tanakut, pertembungan dalam hukum. Baik, contoh kita katalah benda yang Nabi tak buat, siapa buat? Sesat. Sesat masuk neraka. Persoalan pertama sekali, tanya tuan-tuan, Quran yang kita baca hari ini, Quran yang kita baca, siapa yang buat? Siapa susun? Kalau jawab, Quran zaman Nabi susun tak? Zaman Nabi ada Quran tak? Tak ada. Zaman Nabi Quran tak ada macam kita hari ini. Wafat Rasulullah zaman Abu Bakar, Quran masih belum ditulis. Sampai zaman Umar, Quran belum ditulis. Cuma ada tersimpan di rumah. Itu sebenarnya Wahid mengatakan di rumah Hafsah, anak Sayyidina Umar, ditulis di pelepah-pelepah tanah, ditulis di kulit-kulit binatang, ditulis di betul-betul batu, dikumpul, disimpan di rumah Hafsah. Sampai zaman Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman memerintahkan seorang manusia bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Wahai Abul Aswad, aku perintahkan kamu, kata Uthman, tulis Al-Quran, tulis pula. Maka Abul Aswad Baban menubuh satu lejana, satu komiti, satu unit orang yang hafal Quran, yang pakar-pakar Quran, tulis mula daripada awal ke akhir. Hinggalah akhirnya siap ditulis. Maka Quran itu dinamakan Mushaf Utsmani. Hadis itu baca hari ini. Mushaf, kenapa nama Mushaf Utsmani? Ditulis di zaman Sayyidina Utsman dengan perintah Sayyidina Utsman. Zaman Nabi pernah ada tak? Tak ada. Kalau begitu, Utsman telah buat satu benda yang Nabi tak buat. Quran zaman Nabi tak disusun, Utsman susun. Osman buat benda yang Nabi tak buat. Berarti Osman terlibat dengan bid'ah. Kalau Osman terlibat dengan bid'ah, berarti Osman buat benda salah. Osman masuk neraka. Boleh kata begitu? Siapa berani kata Osman masuk neraka? Sedangkan Osman, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Sayyidina Osman merupakan salah seorang di antara al-ashratil mubashirin, al-ashratil kiramil mubashirin bil jannah. Osman salah seorang di atas 10 yang Nabi kata orang masuk surga. Sudah ada tanakut. Sudah ada pertemuan. Hadis tadi kata, barang siapa buat benda yang Nabi tak buat, dia buat bid'ah. Bila dia buat bid'ah, dia sesat. Dia sesat masuk neraka. Osman buat benda yang Nabi tak buat. Apakah Osman terlibat dengan bid'ah? Ya, terlibat bid'ah. Tapi soalannya, apakah Osman masuk neraka? Macam mana? Di sini ada persoalannya. Macam mana dia sesat soalan ini? Dan banyak lagi. Salat terawih zaman Nabi 8 rakaat. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar terawih 8 rakaat. Datang Sayyidina Umar, dia jadi khalifah, dia menambahkan terawih daripada 8 sampai 20. Osman buat benda yang Nabi tak buat. Hanya Umar buat benda yang Nabi tak buat. Umar terlibat dengan bid'ah. Umar masuk neraka. Boleh kata itu? Ini Nabi datang. Hadis kata tadi, siapa yang terlibat dengan bid'ah, dia sesat. Semua sesat masuk neraka. Macam mana saya jawab? Contoh yang ketiga. Zaman Nabi, azan Jumaat satu kali. Datang zaman Sayyidina Umar. Datang zaman Sayyidina Umar. Umar mengarahkan azan Jumaat dibuat dua kali. Sebelum khutbah, lepas khatib dan khutbah. Umar yang buat. Bagi Nabi, sekali. Umar terlibat dengan bid'ah. Apakah Umar masuk neraka? Maka sebab itulah. Nak selesaikan perbahasan ini, ulama-ulama bincang panjang lebar. Sejak dulu lagi. Bukan sekarang, dulu lagi. Cuma, saya ingin memetik untuk senang kita faham. Sila rujuk dalam kitab 40 masalah agama yang ditulis orang ulama terkenal Indonesia, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dalam kitabnya 40 masalah agama. Tak payah ubah kitab lain. Rujuk kitab 40 masalah agama yang ditulis oleh seorang ulama Indonesia terkenal, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dalam buku dia disebut, pertama sekali, kalau hadis kata siapa yang terlibat dengan bid'ah, siapa buat benda yang Nabi tak buat, dia terlibat dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Macam mana Osman ni, macam mana Umar ni. Maka dalam soal ini, kata ulama-ulama termasuk Kiai Sirajuddin Abbas, dia kata taraf title hadis tadi perlu diambil kira, dikaji taraf hadis ini. Hadis yang mengatakan semua yang bid'ah sesat kena kaji, dia berada di taraf mana. Ini tuan-tuan, ulama-ulama dikaji sampai ke tahap taraf hadis. Hadis ini marfu' ke, maktu' ke, mursal ke, maksus ke, ta'min ke, muqayyad ke. Ya Allah tuan-tuan, ini subjek yang perlu kita pelajari. Nak buat hukum, nak buat hukum, faedah-faedah setiap mesti ambil kira. Jangan main zahir hadis. Sebab tu kita hari ini bila pegang zahir hadis, siapa nak kaji hadis-hadis apa, ini banyak masalah berlaku hari ini. Sebagai contoh, contoh, ya. Ini contoh. Cuba tuan tengok ya. Ada satu hadis. Qala Rasul, man jarra saubahu lam yaqbalullahu salatahu. Barang siapa melabuhkan pakaiannya, Allah tak terima semayangnya. Tidak ada syarat. Man jarab, siapa yang melabuhkan pakaiannya. Dia pakai kain-kain labuh, pakai jubah-jubah labuh, pakai seluar-seluar labuh. Ya? Lam yaqbalullah, Allah takkan terima semayangnya. Jadi orang ambil hadis ini, ini hadis. Hadis kata boleh pakai labuh-labuh. Maka dia buat surat, buat seluar, serak betih. Buat jubah, serak betih. Semua main serak betih semua. Pasal apa? Ini hadis. Betul, hadis kata barang siapa melabuhkan bajunya, melabuhkan pakaiannya, melabuhkan jubahnya, melabuhkan seluarnya, Allah tak terima semayang. Kita kena kaji hadis-hadis apa? Hadis sharih ke, hadis majazi ke, hadis marfu' ke, hadis maqtu' ke? Katanya dia tak harap, tak tahu pun. Hadis ini hadis majazi ke, hadis sharih? Majazi tak pun kan? Tak, cakap. Sah. Dia tanya kita balik. Baik, kalau begitu, ini hadis majazi, hadis simbolik. Kita kaji hadis ini. Bila hadis ini tersebar. Ali orang yang paling terkejut. Sebab tu buka kita, abang kaya Ali pakaian dan macam mana. Jubah dan macam mana. Jubah Ali, kaki pun tak nampak. Ali seorang manusia yang pakaian yang hebat. Bila dia pakai jubah, kaki pun tak nampak. Dia jadi imam, dia pakai jubah, kaki dia pun tak nampak. Dia bila hadis tersebar, Ali terkejut. Ali jumpa, ya Rasulullah betul kan Nabi cakap ni. Dia betul-betul aku cakap. Habis saya macam mana? Selama ni saya jadi imam macam mana? Apa Nabi jawab? Antalaysa bimutakabbir. Kamu bukan orang takbur, ya Ali. Oh simbolik. Labuh simbolik takbur. Siapa semayang dia akan takbur. Tak terima semayang dia. Bukan labuh baju itu. Itu maknanya kita kena kaji. Sama hadis tadi. Maka Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam buku yang dia menyebut hadis tadi, hadis yang termasuk dalam kategori hadis ta'min, hadis umum. Hadis datang dalam bentuk umum. Kullu semua. Semua yang bid'ah sesat. Semua sesat masuk neraka. Semua. Baik. Kalau begitu, semua ni lepas cek semua ni, ini ta'min. Kalau begitu, tengok hadis lain. Satu hadis sahih. Nabi kata, Allah Rasul. Kullu bni Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in tawabun. Semua anak Adam buat dosa. Nabi gunakan kullu, semua. Semua anak Adam buat dosa. Tak ada anak Adam yang tak buat dosa. Siapa kata ni? Nabi kata. Kalau Nabi kata semua anak Adam buat dosa, Nabi anak apa? Nabi anak apa? Anak Adam punya dosa lah juga. Kalau Nabi juga anak Adam, apakah dia buat dosa? Apa Nabi buat dosa? Nabi buat dosa? Siapa kata Nabi buat dosa? Apakah Nabi buat dosa? Nabi mafhum. Mana Nabi buat dosa? Hati kenapa Nabi tak kullu? Nabi tak kullu ni Adam. Semua anak Adam. Nabi anak Adam. Kalau begitu, kategori hadis ini ada hadis ta'min. Dia sebut semua. Bila sebut semua, istilah semua ni, ada kecuali tak? Dalam mengkaji hadis tadi, semua anak Adam buat dosa kecuali Nabi. Kita bawa contoh yang kedua. Kata Syekh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dia buat contoh yang kedua. Cuba kita rujuk ayat 3 surah Al-Maidah. Ayat 3 surah Al-Maidah, satu ayat hukum yang datang dalam bentuk umum. Apa dia kata? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Dan seterusnya. Ayat panjang sikit. Lebih sikit saja. Yang penting kalau tuan-tuan. Hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Sila rujuk ayat 3 surah Al-Maidah. Ia bermaksud, diharamkan ke atas kamu semua bangkai. Diharamkan kata kamu semua semua bangkai, semua darah dan daging babi. Okey. Ulama tafsir dia kata diharamkan, kata kamu semua bangkai. Bangkai apa dia? Bangkai apa dia? Tak tahu. Bangkai yang dikatakan mayitah, bangkai ialah binatang yang dimakan dagingnya dan mati tidak disembelih mengikut sembelihan syarak. Maka dia jadi bangkai. Apa saja binatang yang dimakan dagingnya tiba-tiba dia mati tak disembelih mengikut sembelihan syarak, hukumnya dia nama apa? Bangkai. Hukumnya apa dia? Haram. Ini Quran kata semua bangkai haram. Ayat umum datang dalam bentuk umum. Tuan-tuan, kalau ini Quran kata semua bangkai itu haram, yang tak boleh haram, tak boleh makan. Tuan-tuan pergi pasar beli ikan, hidupnya mati. Tuan-tuan pergi pasar beli ikan, hidupnya mati. Mati. Bismillah kata sebelah. Ikan di pasar sebelah tak? Tak. Apa nama? Bangkai. Kenapa tuan-tuan beli? Ini ayat hukum datang dalam bentuk umum. Bila dia datang dalam bentuk umum, ada kecuali tak? Sebab itulah kata ulama, mana-mana ayat, mana-mana hadis, mana-mana hukum yang datang dalam bentuk umum, semua ada kecuali tak? Rupa-rupanya ada kecuali. Quran kata, diharamkan kamu semua bangkai. Diharamkan semua darah. Umum tak? Umum. Maka datang hadis mengecualikan. Nabi kata apa? Uhillat lana maitatani wa daman. Uhillat lana maitatani wa daman. Fa'ammal maitatani al-jarrad wa nun. Wa'ammad damani al-kabid wa tahal. Habis. Hadis sahih. Nabi kata walaupun diharamkan semua bangkai, tapi dikecualikan dua jenis bangkai. Dikecualikan dua jenis bangkai. Dan dua jenis apa? Adapun dua jenis bangkai dikecualikan ialah ikan ataupun belalang dan dia tak kata ikan. Dia kata belalang al-jarrad wa nun. Nun ialah kehidupan dalam laut. Artinya kehidupan laut, ikan ke apakah semuanya halal walaupun dia mati. Termasuk dobong pun halal. Tapi siapa nak makan dobong pula? Ya. Yeah. Umum juga. Dia kecuali lagi. Oh, dia kecuali ikan yang dalam laut itu yang beracun. Yang buruk rupanya. Oh, kecuali. Kalau begitu, hukum kata mana-mana ayat, mana-mana hadis yang melibat hukum datang dalam bentuk umum, semua kita kena tengok ada kecuali tak. Balik ke hadis tadi. Nabi kata, siapa sahaja yang buat benda yang aku tak buat, siapa sahaja terlibat dengan bid'ah, maka dia sesat. Dan semua sesat masuk, ada kecuali tak? Ada. Apa ada? Itu banyak hadis. Hadis yang Muslim riwayat pun ada, yang Ahmad Nasa'i riwayat pun ada. Dia kata apa? Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajrama ajra mithla ma umila bi ila yaumil qiyamah wa la yansudu syai. Ini ada sahih. Nabi kata, barang siapa yang mereka cipta, barang siapa yang mereka cipta, yang buat, yang mengada-ngadakan dalam Islam ni satu yang baru tetapi baik, ada manfaat, ada kebaikan. Yeah? Lalu lepas dia mati ada orang lain buat, ikut yang dia buat. Osman tulis Quran. Osman dah mangkat, Osman dah meninggal, Osman dah mati. Tapi Quran baca orang, orang baca. Kutiba lahu, ditulis Osman itu pahala. Seorang baca Quran, Osman pahala, kita pahala. Maknanya kalau begitu, Uthman buat benda yang Nabi tak buat. Baik ke tak baik? Saya rasa kalau Uthman tak tulis Quran, mampus kita tulis Quran. Betul. Kalau Uthman tak tulis Quran, saya rasa tak tahulah. Hari ini Quran dah ada ni pun berapa ramai yang butuh rumah. Tentang tak? Tentang Quran zaman lagi macam mana? Quran zaman Nabi ditulis macam shorthand tu. Titik tak ada, baris tak ada. Itu Quran zaman Nabi. Yang baris titik mana? Baris-baris mana? Zaman Uthman lah tu. Uthman yang buat. Nak memudahkan orang bukan Arab baca Quran. Maka perbuatan Uthman menyusun Quran, menulis Quran yang Nabi tak buat, bid'ah tak? Tak, bid'ah. Dia buat benda yang Nabi tak buat. Baik ke tak baik? Kalau baik, Nabi dah kata dah. Siapa saya yang buat benda baru? Buat benda baru, benda yang aku tak buat. Man sanatul islami. Barang siapa mereka cipta mengadang-adang setelah Islam ini, benda baru yang aku tak buat, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Ya Allah Tuhan, takkanlah susul Quran tak baik. Ya, yeah? Takkanlah Umar buat azan dua kali tak baik. Kalau Umar buat azan dua kali tak baik, hari ini dia persoalkan Nabi tak buat azan dua kali, kata dia. Kata Nabi tak buat, tapi kenapa buat? Apa masjid azan dua kali, Nabi sekali dia buat. Ya, yeah? Yang dia persoalkan azan jemaah dua kali. Pergi Mekah hari ini tuan-tuan, pergi Mekah hari ini, azan subuh dua kali. Bukan jemaah, dia subuh di Mekah, subuh dua kali. Saya bola-bola pergi Mekah dulu, tak tahu berapa. Tengah-tengah sedap tidur, dengar azan. Melompat daripada katil. Perjuang daripada katil pergi bilik air. Dah siap ambil wudu, penuh azan dulu. Tengah-tengah jam pukul 3 pagi. Dah ilah, kalau ingat tu, masuk subuh dah. Dia kenapa itu tak soal kan? Ini dia soal kata jemaat dua kali. Okey, jadi kesimpulannya, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, tuan-tuan, Allah, maknanya, bila mana kita terbit, memang berdoa. Siapa yang buat benda yang Nabi tak buat, berdoa. Tetapi, apakah semua berdoa masuk neraka? Nah, itu kita lihat. Kalau yang dia buat itu benda baik, benda baik. Benda yang ada manfaat, datang kebaikan. Masuk neraka juga. Kalau itu Uthman masuk neraka lah. Yeah. Zaman Nabi terawih 8 rakaat. Zaman Umar, Umar menambahkan sampai 20 rakaat. Tentu pergi Mekah Madinah hari ini. Pergi Mekah Madinah, negara yang mengamalkan pahaman Wahabi. Nah, cakap terang, Allah dia orang kan. Yeah. Satu-satu negara yang mengamalkan pahaman Wahabi Mekah dan Madinah. Mereka tak buat benda yang Nabi tak buat. Tapi tuan-tuan pergi Mekah hari ini, terawih berkaat. Terawih berkaat. Pergi Madinah, terawih berkaat. 20. Eh, buat 20, 28 lah ikut Nabi. Itu makna ada benda yang Nabi tak buat. Tapi kalau ada kebaikan, kita boleh. Tapi bukan semua salah. Maka sebab itulah saya tertarik dengan ulama-ulama ni. Akhirnya ulama buat sendiri cerita lama tu, bukan cerita baru, cerita lama. Akhirnya ulama-ulama buat kesimpulan. Ini ulama besar, bukan ulama kecil macam saya ni. Saya nak apa saja, pula dalam semua. Ini ulama besar. Buat keputusan mengatakan berpadu hadis-hadis Nabi, mengatakan bahawa bid'ah ada dua jenis. Bid'ah ada dua jenis. Yang pertama dinamakan bid'ah hasanah. Dia bid'ah. Memang benda tu Nabi tak buat. Tapi dia hasanah, baik. Di antaranya seperti mana Syekh Abu Nu'aim dalam satu kitabnya Fathul Bari. Siapa tak kenal kitab Fathul Bari? Kitab besar, ulama besar. Syekh Abu Nu'aim dalam kitabnya Fathul Bari bicara panjang lebar mengatakan bid'ah ada dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah. Rujuk kita Fathul Bari. Ini ulama besar, tetapi bukan ulama kecil. Bukan calon-calon orang. Yang kedua, setiap pula dalam kitab banyaklah kalau saya nak rujuk kan. Kalau saya nak rujuk, sebenarnya saya ada buat juga rujukan saya. Ya. dalam kitab sejak ayat dan rujuk sejak. Okey. Saya cetak sini di antaranya seperti Al-Imam Al-Baihaqi. Oh. Seorang ulama fiqh, ulama tafsir, ulama besar. Siapa tak kenal Imam Al-Baihaqi dalam tafsir Al-Baihaqi? Dia ada kitab tafsir, ada kitab fiqh. Dalam Imam Naim, dalam kitab dia, kitab fiqh, kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi ada menyebut, ini saya cetak daripada kitab. Kitab besar ni, ulama dulu. Dia kata al-muhdatsati darban, benda baru ni yang bid'ah ni ada dua jenis kata dia. Yang pertama ma uhditha, benda baru yang direka cipta, yang diadakan, yang dibuat. Ma uhditha yukhalifu, berlawanan kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahadhi bid'atul dalal, kata Syekh Imam Baihaqi. Benda yang kita buat, yang kita adakan, berlawanan dengan kitab Quran, berlawanan dengan hadis, berlawanan dengan ijma', maka namanya bid'atul dalal. Ini yang salah. Tapi kalau sekadar susun Quran, ada salah tak dengan Quran tak? Berlawanan Quran tak? Berlawanan hadis tak? Tak ada. Maka okey lah, terbaik. Yang tak baiknya, apa yang kita buat yang berlawanan, bertentangan dengan ayat Quran, dengan hadis, dengan asar, dengan ijma', maka ini kata adalah bid'ah yang besar. Tetapi kata dia, وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ, apa yang kita buat, yang kita cipta, yang Nabi tak buat, khair, ada baiknya. Ada baiknya. لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَارِكِ, yang tak berlawanan dengan Quran, tak berlawanan dengan hadis, tak berlawanan dengan asar ijma', maka bahwa bahaya muhadisatun ghairu mazmumah, dia ada merupakan benda bid'ah yang tidak salah. Ya kalau begitu, ulama-ulama dulu cakap begitu. Okey, saya tertariklah. Apa yang disebut sini dari penjelasan para ulama di atas, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa memang ada bid'ah yang baik, memang ada bid'ah yang tidak tidak baik. Okey, contoh, dengarkanlah. Ini yang lepas mayak wirik-wirik Nabi buat lagi. Lepas mayak Nabi wirik tak? Nabi tak wirik. Nabi kenapa kita wirik? Salah kita wirik ni. Salahkah kita wirik? Mana benar kata salah? Tunjukkan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan naik bas daripada Jeddah pergi ke Madinah. Kadang-kadang bas berhenti tepi jalan. Tuan-tuan nak sembahyang, nak makan, nak minum. Masuk masjid. Cuba tengok di dinding masjid ada apa. Tuan-tuan pergi di Jeddah masjid dalam air. Masjid kapur air. Masuk masjid. Di dinding masjid ada apa. Dia berkat hadis-hadis Nabi. Nabi kata lepas sembahyang, baca ini. Baca ini. Baca ini. Allah hantar salam. Wa minkas salam. Baca ini. La ilallah wa rasul. Ini semua Nabi suruh baca. Nabi suruh baca lepas sembahyang. Cuma Nabi tak buat secara beramai-ramai. Sebab Nabi takut kalau Nabi buat macam ramai-ramai, orang ingat itu wajib. Tuan-tuan tak lari lepas mayang. Tunggu. Tiba-tiba kita buat salah tak? Mana nak kata salah? Tak ada. Dah tak ada. Buat lah. Oh, dah tak boleh Nabi tak buat. Jangan cakap Nabi tak buat. Salah tak? Ini yang masa timbul hari ini, Nabi tak buat. Itu jadi salah. Kenapa salah? Nabi tak buat. Nabi tak buat bukan jawapan. Jawapannya salah tak? Ada nak kata salah? Ada Quran kata salah? Ada hadis kata salah? Tak ada. Kuhit. Inilah masalah kita yang isu bid'ah hari ini. Baik. Bid'ah yang keji. Apa dia bid'ah yang keji? Saya tak maaf lah. Jadi saya buat sekolah lah ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar. Bukan ulama kecil, bukan jalan-jalan orang. Hari ini mana ada lagi ulama-ulama macam Imam Syafi'i? Mana ada lagi? Hari ini mana ada ulama besar macam Al-Baihaqi? Macam Abu Ibrahim, ada lagi? Tak ada. Ini ulama besar. Kalau ilmu mereka mereka tak pakai, kita tak pakai, tak guna buat apa. Kita ni apa lah tuan-tuan, kita ni apa aja. Ya. Saya pun dapat ilmu sikit daripada dia buat ilmu saya. Okay, kalau itu kesimpulannya, jelas menunjukkan kepada kita bahawa untuk menentukan sesuatu itu, sesuatu bid'ah itu salah ataupun tidak, nak mentua salah ataupun tidak, yang kita buat benar Nabi tak boleh salah ataupun tidak, bukan kalau Nabi tak buat. Nak tahu salah ataupun tidak, kita buat. Ada hukum larang tak? Ada hukum larang? Kau tak kena aku ni. Walaupun Nabi tak buat. Baik, kalau begitu, Imam Sayyuti, saya petik sikit daripada Imam Sayyuti. Kena Imam Sayyuti? Ya Allah, Tuhan. Kitab tafsir dan tafsir Sayyuti. Kitab tafsirnya, kitab fiqahnya. Ini ulama besar. Al-Imam Sayyuti dalam kitabnya Tanwir Al-Halik. Saya petik kata-kata dia. Kata Imam Sayyuti, aslul bid'ah, asal perkataan bid'ah, kata Imam Sayyuti, ma uhditha ala ghairi misalin sabiqin. Asal perkataan bid'ah, kata Imam Sayyuti, ialah sesuatu yang diadakan yang tidak ada sebelumnya. Itu asal bid'ah. Waktu berlaku fisyah, diguna pakai makna bid'ah pada syarak ma yuqabil sunnah, itu apa yang berlawanan dengan sunnah dan tidak ada, ai ma lam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada zaman Rasulullah. Summa kemudian tanqasmu ila al-ahkam khamsah. Imam Syafi'i kata bid'ah juga terlibat dengan hukum yang lima. Opolnya bid'ah juga terlibat hukum yang lima. Kau tahu hukum lima apa dia? Bukan buku lima, hukum lima. Buku lima bertemu orang. Dalam fiqah, dia tak kata hukum yang lima. Wajib, haram, sunat, makruh, ubah. Ini hukum lima. Kita baca dalam mana-mana kita fiqah. Dia kata hukum yang lima. Ajilah. Hukum yang lima. Apa dia? Wajib, haram. Lagi, sunat. Lagi, makruh. Lagi, ubah. Ini namanya hukum yang lima. Kalau begitu, bid'ah juga dia terlibat hukum yang lima. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Apa kata? Imam Sayyuti berkata, saya kata ini ulama besar tuan-tuan. Ya Allah, ini benda nak ikut tak tahulah saya. Ya. Ini kata-kata ulama dulu ulama besar. Kalau begitu, Imam Sayyuti mengesahkan bahawa bid'ah juga ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib. Ya Allah, binti tu nak buat, tak buat salah. Yang kedua ada bid'ah yang haram, hati yang mazmumah tu. Yang ketiga ada bid'ah yang sunat, yang sunat pun ada. Yang keempat bid'ah yang makruh, makruh pun ada. Kasi baca kat satu-satu. Akhir sekali, bid'ah yang mubah. Lima lah. Haram, wajib, sunat, makruh dan mubah. Okey, baik. Apa dia bid'ah yang wajib? Apa bid'ah yang wajib? Ulama-ulama masih narayakan. Ulama-ulama masih narayakan. Nah, ini maknanya. Saya ambil berkitab dia, bukan saya. Ya. Baik. Di atas pertama sekali, Osman menyusun Quran. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau Osman tak susun pun, orang lain mesti kena susun. Wajib. Selesai kata. Itu benar wajib. Kalau Osman tak susun, orang lain boleh baca Quran. Mampu tak boleh baca. Sebab Quran dulu titik tak ada, baris tak ada. Di mana? Kena baca. Yang ada titik tu pun. Ya, bah dia kata ya. Ta dia kata nun. Ya Allah. Okey. Di antaranya, seperti membina hospital. Zaman Nabi ada hospital? Zaman Nabi ada hospital? Tentu-tentu zaman Nabi ada hospital? Mana ada hospital? Hari ini kenapa ada hospital? Zaman Nabi tak buat. Bid'ah tu. Betul lah Nabi tak buat. Tapi Nabi kata, Likullida'in dawafan adawaw. Setiap penyakit tu ada ubat, berubat lah. Nak berubat dengan siapa? Takkan jumpa dukun sakai orang pergi, orang siap malam-malam. Kita hantar anak-anak belajar ke doktor, buat hospital, sebuah ubat orang sakit. Itu tuan Nabi lah. Ada orang kata, jangan bina hospital ada. Ada ayat, ada hadis kata, jangan buat hospital ada. Ulama kata, membina itu wajib. Karena masalah ada kepentingan. Lagi, sekolah, kolej, maktab, universiti. Zaman Nabi ada kolej? Zaman Nabi ada universiti? Zaman Nabi ada maktab? Mana ada? Habis kan nak buat dia mesti. Nabi tak buat bakar semua mesti. Tak boleh. Walaupun Nabi tak buat. Ada benar kata larang? Ada benar kata jangan kena mesti ada? Mana ada? Tapi yang ada Nabi kata apa? Falabun an faridatun ala kulli muslimin. Sebenarnya ni mesti. Tentuklah sampai kan. Kata benar-benar ni. Benar-benar mana? Macam mestilah tu yang Nabi kata rubuk ini dalam mailal lahdi ada putra bukan walau bersih sampai dari Cina takkan semua Malaysia dari Cina semua nah suruh ada nah larang tak ada maka batu ulama kata ada bid'ah yang wajib kena buat tak apa salah dikatakan wajib kerana keperluan dan kepentingan penting dan perlu dan tidak pula menyalahi sunnah apa yang salah ni. Orang kata Nabi tak buat. Itu bukan salah. Itu hari ini silapnya jawapan dia orang kata Nabi tak buat. Orang tak boleh kata Nabi tak buat. Habis yang Osman buat Nabi tak buat macam mana? Apa kita nak jawab? Maka sebab itu hari ini jangan jawab Nabi tak buat. Itu bukan jawapan. Ya? Jawapan kita ada hadis melarang tak? Ada ayat melarang tak? Itu soalannya. Kalau ada hadis melarang kan dia tinggal. Kita wirid ramai-ramai lepas mayang. Ada Quran tak jangan wirid? Ada hadis tentang wirid ulama ada tak? Kalau ada, tersingkat. Tersingkat saja. Benda senang saja. Sampai Nabi tak buat. Sejak kita Nabi tak buat. Belah lalu. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Okey. Habis. Lepas itu, begitu juga dengan saya laku oleh Sayyidina Uthman menulis bola Quran. Begitu juga oleh Sayyidina Umar membuat kedua azan ataupun menambah bilangan rakaat terawih daripada 8 kepada 20. Habis. Adapun bid'ah yang haram. Apabila bid'ah yang haram tu ada bid'ah yang haram. Yang terang-terang berlawanan dengan sunnah, berlawanan dengan Quran, berlawanan dengan hadis. Apa dia? Ada dua. Yang pertama, haram di segi akidah. Dan yang kedua, haram di segi ibadat. Di segi akidah pun haram, salah, sesat. Di segi ibadat pun sesat. Apa dia? Dia bawa contoh. Mungkin ini saya bawa contoh lah. Di segi akidah, hari ini ada orang menyangka seorang manusia yang ditanam dalam kubur, diletak dalam kubur, dikambus, ditanam, tapi mereka percaya orang ini tak mati. Teman-teman, boleh? Bolehkah manusia macam kita masuk dalam kubur duduk bertahun-tahun tak mati? Boleh? Hari ini ada orang percaya. Ada orang percaya manusia yang dalam kubur tak mati. Dia mati saja. Satu masa dia akan bangkit. Dia percaya. Hari ini ada orang kata. Ada orang kata. Contoh jangan terkejut. Ya. Yeah. Hari ini ada satu tarikat atau nama tarikat. Dia mendakwa syekh tarikat dia. Walaupun sekarang syekh dia tak tak tak. Yeah. Dia kata apa? Dia kata siapa masuk tarikat dia, masuk kumpulan dia, masuk grup dia. Jadi ahli dia. Jika sekiranya malaikat maut datang nak ambil nyawa dia, sedangkan dia belum bersedia nak mati, syekh dia akan berkata malaikat maut, malaikat maut, orang aku belum bersedia nak mati, kau balik dulu. Allahu Akbar. Dia percaya. Dia percaya. Syekh dia boleh halang malaikat balik dulu sebab dia belum bersedia. Tu dia percaya kuasa syekh dia. Ini berlawanan dengan Quran. Quran kata, iza ja'a ajalhum, la yasra'u wa taqlimu, terang-terang berlawanan. Quran kata sampai ajal tak kira kau syekh siapa, syekh tak jawab kau kan itu. Tak nampak tak? Hal ini ada orang percaya. Barang siapa masuk jadi ahli dia, masuk kumpulan dia, kalau dia mati, masuk dalam kubur, datang mungkar nakir, dia tanya soalan, kalau dia tak boleh jawab jangan bimbang. Syekh takkan datang, tolong jawab soalan. La ilaha illallah. Ini akidah. Rusak tak? Rusak sesat. Ini yang masuk neraka ni. Kata ada orang percaya. Ada orang percaya. Ada orang percaya dah mati lah kubur berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya bukan mati, dia masih mandi. La ilaha illallah. Ini dah. Di segi akidah dah salah. Berlawanan dengan Quran, berlawanan dengan hadis. Mana ada manusia biasa boleh masuk kubur bertahun-tahun tak makan, tak minum. Boleh hidup. Ada. Ini berlaku. Itu contoh yang saya kata di segi akidah. Di segi ibadat. Di segi ibadat. Mungkin tuan-tuan pernah dengar dulu lah. Ada orang kata, kalau tuan-tuan nak mengejar haji, tak payah pergi Mekah. Pergi Pulau Pinang. Ya, ada dengar tak dulu? Ada dengar tak? Di Pulau Pinang ada kampung, nama dia Kampung Seronok. Ha, pergi sana buat haji, tak payah pergi Mekah. Ada dengar tak? Yang herannya Bahlul bin Tolol ni, dia pergi semua. Sampai masa dia, dia pergi Kampung Seronok Pulau Pinang, buat haji di Pulau Pinang, tak pergi Mekah. Ini salah berlawanan dengan Quran. Quran kata walillah lana hajjul bait. Manis-manis sadina. Kamu nak buat haji kena pergi Mekah, bukan pergi Pulau Pinang. Kenapa berlaku? Ini katakan bid'ah yang sesat. Ini bid'ah yang salah. Ya? Okay, kalau begitu, apa bid'ah yang sunat pula? Bid'ah yang sunat, woi banyak tuan-tuan. Bid'ah yang sunat, amat banyak yang boleh kita perkatakan mengenai bid'ah sunat. Iaitu, semua perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunatkan kita melakukannya. Contohnya seperti membaca talqin ke atas jenazah yang baru dikuburkan. Oh. Ini jadi isu perdebatan. Hari ini isu talqin panas. Ya. Nabi tak buat pada dia. Kan buat kita buat. Salah tak kita buat? Salah tak? Nabi tak buat? Jangan jawab Nabi tak buat. Salah tak? Soalannya. Dia jawab Nabi tak buat. Okay. Sebenarnya, baca talqin, walaupun Nabi tak buat, ada hadis menceritakan yang Nabi suruh kita buat. Ada hadis, Nabi ajar kena Ali macam mana baca talqin. Cuma Nabi tak buat je. Di antaranya, saya nak bawa hadis ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Uthman bin Affan. Abu Daud meriwayatkan hadis daripada Uthman bin Affan. Abu Uthman kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dufnil mayyit wa qada alayhi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ini hadis sahih. Hadis rawahu Abu Daud daripada Uthman bin Affan. Uthman kata, Nabi ni, kata Uthman, Rasulullah ni, biasanya bila dia mengkebumikan jenazah, sebab selesai jenazah dikebumikan, waqaf alai Nabi berdiri. Selesai tanah ditabus, Nabi berdiri. Dia kata apa? Istaghfiru li akhikum, tuan-tuan, dia ada ni, tolonglah, minta kepada Allah ampunkan dosa saudara kita. Was'alu lahu tathbit, minta kepada Allah, ya Allah, sesatkan pendiriannya. Sebab bentar lagi dia akan ditanya. Ini hadis sahih. Hadis suruh kita minta ampun kepada si mati yang berhenti ini. Itu talqin namanya. Ya Allah. Nabi tak apa Nabi suruh kita. Kita buat. Bahkan saya tengoklah dalam. Saya nak ambil lah. Ada hadis lain. Al-Imam Nawawi. Kena Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi. Kena Imam Nawawi. Tak kena. Imam Nawawi kena. Imam Nawawi kena. Imam Nawawi tak kena. Imam seorang ulama besar. Ulama mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar Al-Muntakhibah min Kalam Sayyidil Abrar. Dia petik daripada Imam Nawawi. Apa dia kata? Imam Nawawi dah menyebut talqin. Ini saya baca ya, saya merayukan. Talqin ke atas jenazah yang baru dikebumikan telah sepakat kebanyakan para ulama besar. Imam Nawawi berkata ulama besar, dia kecil lagi, dia ada fakta lagi. Ulama besar kata, mengatakan bahawa hukumnya adalah harus dan amat digalakkan. Imam Nawawi kata, seterusnya Imam An-Nawawi memetik fatwa, dia ambil pertawa-pertawanya, Al-Syeikh Al-Imam Abu Umar Ibn Salah. Ulama besar yang boleh beri fatwa. Dalam kitab fatwa dia kata apa? Dalam kitab fatwanya membaca talqin ke atas jenazah yang baru dikebumikan adalah cara amalan kami dan itulah yang kami pilih. Ini ulama besar. Saya pilih kata-kata dia orang. Ambil lagi. Al-Syeikh Al-Sayyid Al-Bakri Ibn Sayyid Muhammad Shata Adib Nanti Al-Masri Bekat Mufti Mesir dalam kitabnya I'adah Al-Talibin. Ada macam kitab yang Al-Talibin. Ada kita baca lagi kitab yang Al-Talibin dalam ini. Ada macam kitab pekah besar dua jilid yang Al-Talibin menerangkan secara jelas bentuk talqin yang diajar oleh Baginda Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dikendaki supaya dibaca ke atas jenazah yang baru dilakukan. Ini yang paling dia menyebut talqin yang Nabi ajar pada Sayyidina Ali. Macam mana macam talqin tu yang saya baca hari itu. Hai simpulan, puan sedar aku simpulan yang datang ke kamu untuk orang wakil Tuhan bukan talqin. Janganlah kamu takut. Nabi yang baca. Betul Nabi tak buat, Nabi pun tak buat. Hari ini talqin tu, salih, bila ah, sebab, untuk mata. Pasal apa? Nabi tak buat. Salah tak? Kita bukan soal Nabi tak buat. Salah tak? Ada benar kata salah? Nah, sungguh ada. Sekarang itu, termasuk dalam kategori bid'ah sunat seperti melakukan dua kali azan bagi solat jemaah. Itu sunat. Azan jemaah dua kali sunat. Bahkan di sunat negara Islam, mereka melakukan dua kali azan bagi solat subuh. Dekat. Di Mekah solat subuh dua kali azan. Solat tarawih 20 rakaat pun sunat. Bahkan sehingga ada zaman Umar Abdul Aziz, dia mensyariatkan solat tarawih 30 rakaat. Tu dia. Zaman Nabi 8. Baik tak ada Umar berapa? 20. Zaman Umar Abdul Aziz 30. Hari ini tak ada tambah 40 lagi, tak ada lah. 30 dah buat lah, mampus. Buat 8 je. Lepas 8 cerah masjid. Lepas siapa cerah? Ikut Nabi. Eh, belah lalu. Nabi malas tu. Saya ikut Nabi. Okey. Lagi. Salat kali 20 rakaat, bahkan sehingga 30 rakaat secara berjemaah di masjid. Berzikir dan berwirid ramai-ramai sebaik selesai salat. Itu sunat. Yang sedikit zikir pas bayang tu. Allah mengantar salam wa minka salam. Itu sunat. Ini senang-senang. Kata Nabi tu, Nabi tak buat. Jangan jawab Nabi tak buat. Salah tak kena buat ni? Salah tak soalannya? Apa nak kata salah? Apa hadis kata salah? Ada ayat kata salah? Kalau ada, kita ikut. Okey. Talqin. Ada Quran kata salah? Ada hadis kata salah? Kalau ada, kami ikut. Tak ada. Nabi suruh buat. Nabi suruh. Itu banyaklah Nabi tuan. Itu ayat tu nak banyak. Banyak. Yang ketiga, yang keempat, bid'ah yang makruh. Tadi kita baca lah yang haram. Kita baca lah yang wajib. Kita baca yang sunat. Yang keempat, yang makruh. Apa yang makruh? Iaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW. Cuma ulama fiqh sekadar menghukum sebagai makruh jika dilakukan. Contohnya seperti melakukan salat sunat duha secara berjamaah. Ya saja, ulama itu makruh. Tak pernah kata haram. Nabi tak pernah buat duha berjamaah. Tiba-tiba hanya ada orang buat salat sunat pak imam ke. Hari sepanjang dalam masjid buat salat duha berjamaah. Ulama ada makruh saja. Dia tak kata haram. Dia tak kata tidak. Dia tak kata sunat. Dia kata makruh saja. Lagi, menghiasi masjid dengan berbagai-bagai bentuk ukiran. Alhamdulillah, masjid penuh dalam apa. Ada terserah-serah masjid, tuan-tuan, diukir macam-macam. Sampai ke peringkat perhiasan, makruh hukumnya. Ya, menghiasi masjid dengan berbagai-bagai perhiasan, berbagai-bagai ukiran, ukiran yang tak selayak bagi sebuah rumah Allah. Kalau dibuat, hukumnya, makruh saja. Dia tak kata haram pun. Lagi yang terlayak baginya sebagai sebuah rumah Allah maupun sebagai tempat mencari ilmu dan berbagai-bagai akhiyat. Yang kelima, bid'ah yang harus. Masuk bid'ah yang harus. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Yang kelima harus apa dia? Iaitu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi boleh kita lakukan. Contohnya seperti membaca Quran, bertahlil dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mati. Ya, si mati yang baca tahlil tadi. Oh, semua orang tak boleh. Oh, kalau merata, oh, tak tahu. Sebab apa? Nabi tak buat. Jangan jawab Nabi tak buat. Salah tak kita buat? Ada nas kata salah? Ada hukum kata salah? Oh, ada kata dia. Ada, ada. Apa dia? Itu hadis Nabi kata. Nabi kata apa? Dia bawa lah hadisnya. Ini tentu kita tahu hadis ni. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Bukhari dan Muslim. Ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iza ma tabni Adam in qata'a amaluhu illa min talat. Sadaqatil jariyah. Aw waladil salihin yadu'alah. Aw ilmin yustafa'bih. Dia baca hadis ini. Ini hadis sahih. diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Oh, makna dia apabila mati seorang anak Adam, bila matilah seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh yang sentiasa berdoa untuk kebaikannya. Yang ketiga, ilmu yang berguna yang boleh dimanfaatkan. Hadis ini bukan larang tahlil. Ini dia tak larang, tapi dia kata tak sampai. Siapa cakap tak sampai? Ini la ilaha illallah, tak faham hadis dia kata. Hadis ini tak kata melarang kita buat tahlil. Tak ada pun. Tak kata jangan tahlil, tak ada. Cuma hadis ini kita faham betul. Cuba tengok betul, dia baca ya. Iza, apabila mata, apa maksud? Matilah. Orang ada mata, matilah. Mata, kan? Mata lah. Tengok lagi mata-mata apa kan? Mata lah. Pertama hari itu mata-mata apa kan? Itu lain mana pula. Ya? Apabila mata mati, ibni anak Adam. Apabila mati seorang anak Adam. Infata'a terputus. Amaluhu amalannya. Nya apa tu? Tuan-tuan lebih panas sikit. Terputuslah amalannya. Nya siapa? Nya yang mati itu. Hadis ini nak cerita bila mati habis. Bukunya tutup. Dia boleh buat apa lagi dah. Bila dah mati dah. Kalau dah mati terpujuh orang tiba-tiba. Tengok hajah tempat malam banyak sikit. Dia bercapai dia hajah. Tetap nak sepah. Boleh? Mana boleh selepah orang mati dah. Dia boleh buat apa lagi dah. Ya. Yeah? Terputus amalannya. Nya siapa? Amalan si mati itu terputus. Dekat tu lah. Apa yang dia buat itu lah. Kalau dia ada sedekah jariah, itulah guna. Kalau dia anak soleh, guna. Kalau dia ilmu, lain dari itu, tak ada. Ini nak cerita, orang yang mati, terputuslah amalan. Nya-nya siapa? Nya yang mati. Amalan kita untuk dia putus lah. Mana dalil? Mana dalil? Tak ada. Dalil tak ada. Tapi dalil ada, kata boleh ada. Diriwayatkan, saya bawa sini ya, satu hadis. Diriwayatkan, zaman Nabi, seorang perempuan, dia menghadap Nabi. Ini hadis sahih, contoh sahih, cuma saya melayukan saja. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat falam tahuj. Dia mengadu, ya Rasulullah, mak saya dah meninggal. Baru meninggal. Tapi dia belum sempat mengerjakan haji. Dia mengadu Nabi. Mak dia baru meninggal. Belum lagi mengerjakan haji. Terus Nabi jawab. Haji an ummi. Kamu boleh mengerjakan haji untuk mak kamu. Ulama ambil hadis ini. Masuk dalam kitab fiqh. Satu tajuk khas. Iaitu namanya haji badal. Apa itu haji badal? Apa itu haji badal? Orang hidup. Pergi mengerjakan haji untuk orang dah mati. Kalau hadis tadi tak boleh buat orang mati, kenapa boleh? Itu maknanya orang hidup masih buat, boleh buat amal ibadat untuk si mati. Kalau haji boleh buat, ibadat formal boleh buat, semayang tak boleh. Itu ada hadis kata-kata tak boleh. Tak boleh dah. Haji boleh buat. Tiba-tiba saya nak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Habis baca Allahumma Allah. Tak boleh. Haram. Siapa nak tak buat? Tak boleh ke? Tak boleh kau orang hidup baca Quran hadiah pahala untuk si mati? Tak boleh. Itu tahlil yang kita buat. Itu tahlil yang kita buat. Kita baca Quran, kita berselawat. Hadiah untuk siapa? Nah, cuma kadang-kadang Pak Imam tak faham. Kata dia masih di mana sana lah. Yang masih ni okey. Ya. Yeah. Ada tuan-tuan Pak Imam, dia tak faham. Tuan rumah buat kenduri panggil buat doa selamat nak pergi Mekah. Cakap dah lah tuan datang malam rumah ada buat doa selamat sikit. Buat doa selamat. So imam pergi baca doa tahlil. Orang ni anak dulu Faisal dapat cemenang. Panggil tuan-tuan datang rumah nak buat doa kesyukuran sikit. Panggil imam pergi dia buat doa tahlil juga. Maka macam beza. Kali ini doa selamat. Ini doa kesyukuran. Ini doa tahlil. Beza kan lah. Main pukul sama semua. Ya Allah. Saya banyak cakap dengan ini. Ada imam-imam kita ni pun. Tak faham langsung. Tadi bila doa selamat. Habis. Salil, okey lah. Doa itu doa selamat. Semoga lah buku Yasin, buku Yasin kecil tu. Doa selamat lain cara dia. Doa kesyukuran lain cara dia. Tahlil lain doa dia. Ini main pukul sama saja. Saya terkuih dengan iman rumah saya, imam saya. Imam yang tadi ni tuan rumah panggil kita buat doa selamat, bukan doa tahlil. Ha? Ya tu gini. Kena cakap tadi buat doa selamat dia pergi Mekah. Dia buat tahlil dia. Ha, ni imam-imam kita ada sini ya. Tolong ya. Tolong beri perhatian ya. Bezakan yang mana doa selamat. Doa selamat apa yang tahlil tahlil lagi? Doa selamat dia tu. Baca Allah nasyurah Allah terukai habis semua. Ha, baca doa selamat. Atau baca Yasin. Allah berkata kata Yasin. Rabi Akhli Yasin. Doa selamat. Itu nama dia doa selamat. Yang kedua doa kesyukuran. Anak dia lulus Faisal. Dia balik Mekah selamat. Doa syukuran. Allah malaka ada'am ta'alim yang niak bimani. Doa selamat. Doa syukuran. Tak, nah, dia baca tahlil juga. Ya, ini imam kita ada. Okey, ya? Jadi kita nak baca tahlil, baca Quran. Akhir sekali, Allahumma awsil wa taqabba ya Allah. Kalau amalan kami ni, baca ni ada pahala, kami ada kasih bagi. Tak boleh ke? Oh, dan Nabi tak buat. Jangan jawab Nabi tak buat. Boleh tak? Nah, ini soalannya, jangan jawab Nabi tak buat. Soalnya, boleh tak? Ada tak nas yang melarang? Itu soalannya. Ya? Jadi kesimpulannya, bertahlil untuk simati hukumnya, harus. Bahkan ada ulama kata sunat. Okey, habis ya? Dibolehkan kita melakukannya, contohnya seperti membaca Quran, bertahlil dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mati. Seperti mana yang diramalkan oleh kebanyakan orang masa kini, yang disebut dengan nama tahlil arwah. Kita buat tahlil, kita hadiahkan pahala kepada si mati. Di dalam hadis, tadi yang kata-kata, in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Nya siapa? Ingat ya, hadis ini bukan melarang tahlil. No, bukan melarang tahlil. Hadis ini nak ceritakan bila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya. Bukunya pun tadi tutup. Rekod dia pun ditutup. Tetapi amalan orang hidup boleh buat lagi untuk dia tak? Boleh. Ada nas. Itu tadi Nabi kata, kamu boleh menjahaji untuk buat kamu yang dah mati. Hadis suruh ada, hadis larang ada. Tak ada. Apa tak ada puas ya. Senang saya, senang saja. Hadis. Hadis tadi, hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim ini, yang menceritakan bagaimana seorang perempuan datang menghadap Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat falam tahuj. Maka Nabi kata, hajji an ummi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Jadi kesimpulannya, hadis ini jelas menunjukkan bahawa seorang itu masih boleh mengerjakan ibadat haji untuk orang yang dah meninggal dunia. Kalau ini boleh dilakukan. Kalau haji lagi orang hidup boleh buat orang mati, kalau macam mana? Takilah boleh. Contoh datang masjid, tengok tabung. Pak Imam, saya bawa duit 1,000. Nak sedekah untuk buat saya, boleh tak? Nah, hadis tadi? Hadis tak melarang. Hadis tadi dia dah mati dah. Tapi kita boleh buat untuk ya. Lepas tu hari ni kita boleh buat sedekah, buat jariah ke mak kita. Datang masjid nak buat masjid, nak saya bagi 10,000 ni jariah mak saya. Itu maknanya orang hidup masih boleh menyediakan pahala untuk orang yang dah mati. Kita masuklah tahlil. Itu dia saja. Habis ya. Atau di antara bid'ah yang diharamkan ialah hadis ya. Sebut di dalam akhir kitab ya. Ulama-ulama kata di antara bid'ah yang diharamkan ialah berjabat tangan atau bersalaman selepas setiap solat jemaah. Macam kita buat sembahyang yang kita buat bersalaman. Kita nak salam buat betul lah, jangan buat nak kincai ya. Bila nak salam ke tuan, yang dikatakan istilah tasabuh, istilah pejabat tangan ini. Apa Nabi kata? Qala Rasul. Dia kata, apa ni? Iza tasafahani al-muslimani lam yufarris akufahuma hatta yufaru lahuma. Apabila pejabat tanganlah dua orang Islam, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, bukan lelaki perempuan, no, no way, tak kira siapa kita. Lagi perempuan tak boleh, tak kira siapa kita. Haram tetap haram. Ya. Yeah? Ini hadis ini iza tatafahani al-muslimani, dua orang lelaki dan dua orang perempuan. Bukan lelaki dan perempuan. Ya. Yeah? maka Nabi kata, lam yufarrid aqtahuma, selama mana tapak tangan bertemu tapak tangan, maka selama itulah Allah ampunkan dosa yang berlaku antara dua-duanya. Jadi ulama-ulama kata, kalau kita nak jabat tangan, tapak tangan bertemu tapak tangan. Oh, ini jabat hulu jari ya, bukanlah umpuan. Jabat tangan pertama ni, ubahlah. Ya. Kalau lagi sama, pun sama. Bila jabat tangan, tapak tangan bertemu tapak tangan, bukan di hujung jari. Ini hanya di tradisi. Orang lelaki macam buka macam pondan. Salam hulu jari. Banyak orang buat lah ni. Bukan salam. Pak, dalam tempat tangan dia beri cikgu pula. Pegang tisu, nak salam orang. Nak salam, tapak tangan, bertemu tapak tangan, baru kosa dia pun. Kami hujung jari, orang bakal tak ada lah. Lagi apa lagi? Atau persalaman lepas jat solat berjemaah, memakai songkok atau bertayak ke rumahnya. Ni saya rasa Nabi lepas jumpa macam ni kan? Habis? Saya pakai? Itu dah kira juga. Memakai tongkok atau ketayak. Meluangkan tangan baju. Buat luar-luar tangan baju. Dan banyak lagi contoh lain yang tidak mampu untuk dibuatkan di dalam ni. Bahkan saya tengok dalam kitab. Saya petik dalam kitab Surah Masail yang mungkin saya beli. Daripada buku saya dulu. Dalam buku yang saya bawa dulu, Surah Masail, Syekh Dr. Patani tu. Siapa yang belum beli adalah kaitan saya bawa. Dan mana-mana saya pergi, saya bawa buku. Saya kadang-kadang orang tanya, tak ada buku tak? Ya? Dalam buku Furuh Masail, Syekh Dr. Patani ada menyebut. Dia kata apa? Orang tanya dia, adakah benar pendapat yang mengatakan ada bid'ah yang wajib? Orang tanya dia dalam kitab Surah Masail tu. Apakah benar ada pendapat kata ada bid'ah yang wajib? Apa Syekh? Itu kita jawab. Dia jawab. Jawapannya memang terdapat bid'ah yang wajib, yang dituntut dan diwajibkan supaya kita melakukannya. Contohnya, dia buat contoh. Apa dah contoh? Seperti kita diwajibkan mempelajari ilmu nahu. Nahu sarf tu wajib. Wajib mempelajari ilmu nahu dan sarf sebagai alat yang dengannya dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah mempelajari ilmu-ilmu sendiri itu adalah wajib. Dibuka ke dalam perhatian. Syai'un ma lazimul wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Ini kaedah kiyah. Sesuatu yang katakan sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia wajib. Kita nak baca Quran. Nak memahami Quran wajib tak? Wajib. Tanpa belajar ilmu nahu, tak akan dapat faham Quran. Maka masuk nahu pun jadi wajib. Kata Syekh dalam kitab Furuh Masail. Jadi kalau begitu dia kata adalah benda-benda lain. Dalam konteks memahami hukum syariat, sama ada melalui Al-Quran maupun hadis, adalah merupakan perkara wajib. Dan kita tidak akan dapat memahami hukum syariat melainkan terlebih dahulu memahami ilmu nahu dan sarf. Ini berarti jika kita tidak dapat tidak menyempurnakan sesuatu yang wajib melainkan terpaksa dengannya, maka ia juga dikira sebagai wajib. Berubat, kalau kita sakit, berubat itu sunat atau wajib? Wajib. Berubat di mana? Ini sudah berhubungan. Sampai hospital itu wajib. Dia jangan berubat pergi jumpa orang sakai. Banyak ada sakit. La ilaha illallah. Kesimpulannya, dari penjelasan dan petikan daripada kitab-kitab dan yang menyatakan di atas, jelas menunjukkan bahawa tidak semua perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak boleh kita lakukan. Jadi benda-benda tadi jelas menunjukkan bahawa ada benda-benda yang Nabi tak buat tapi kita boleh buat. Karena ulama-ulama kata bid'ah ada dua jenis, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, itulah penjelasan berdasarkan apa yang dapat saya petik daripada kitab-kitab yang disusun dalam satu kertas. Dan kata tadi kat sini ada imam sini, siapa yang berhajat boleh dapatkan daripada imam ya. Pulanglah. Oh imam yang buat Allah Allah. Habis. Jadi saya berhenti di sini. Saya pokok saya suruh jawab. Kalau ada soalan. Ada soalan? Kalau anda nak beri cepat jangan banyak. Ada soalan? Ya. Ya. Bid'ah apa tu? Bid'ah? Ya, ya. Ya. Ya. Dua khutbah satu hari. Seperti mana yang kita tahu? Khutbah Jumaat wajib. Khutbah Hari Raya sunat. Habis apa mazhab salah ni? Memanglah kadang-kadang kalau berlaku raya hari Jumaat, pasal kena buat dua khutbah. Tapi hukum tetap hukum. Baca khutbah hari raya hukumnya sunat. Khutbah hari raya, bayar raya pun sunat. Dia sembahyang raya pun, khutbahnya pun sunat, khutbah Jumaat wajib. Jadi kena utama yang mana? Cuma ulama-ulama pernah mempersoalkan bagi ahli badiah. Ahli badiah di cerita zaman Nabi, orang kita duduk di padang pasir jauh-jauh, dia duduk kampung jauh-jauh, orang duduk di badiah kampung, dia datang ke masjid jauh bayang sunat hari raya, sunat hari mayang. Dia balik. Dia berhari itu hari Jumaat. Dia wajib ke Jumaat. Ada dua pendapat. Itu dia saja. Ada satu pendapat kata, dia boleh dah dengar khutbah Jumaat, maka dia dengar khutbah raya, maka khutbah Jumaat. Tidak ada wajib kata diri dia. Pada khutbah dah. Tapi ada pendapat ulama kata, yang wajib tetap wajib. Khutbah Jumaat wajib, mesti wajib. Takkan gugur dengan dia dengar khutbah raya. Jadi dua pendapat lah. Hari ni kita nak pergi masjid, susah apa ya? Tuan nak pergi masjid, susah apa ya? Mana susah? Duduk belah masjid. Terjauh pun putusikan ada kereta, ada susah tak? Maka tak susah, Jumaat tak hubungan khutbah. Tak hubungan tu aja tak hubungan. Wallahu a'lam. Okay? Ya. Ya. Ya. Baik. Baca doa qunut. Oh, dia kata yang baca doa qunut sesat masuk neraka. Ya Allah. Ya. Sebenarnya kalau tuan pergilah, tuan pergi ke Wisma Yakin, pergi Wisma Yakin. Pergi cari buku 40 masalah agama. Pergilah ke kedai Wisma Yakin, belilah buku, tercadangkan nama bukunya 40 masalah agama yang ditulis oleh K.H. Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Kalau kita duduk, dia uraikan detail. Dia bawa soal kunut. Soal kunut dia bawa 30 hadis yang Nabi baca kunut. Dia bawa 30 hadis Nabi tak baca kunut. Jadi ada hadis yang kita pergi baca. Ada hadis yang Nabi tak baca. Jadi kita Imam Syafi'i dia ambil banyak terima hadis yang Nabi tak baca, maka Imam Syafi'i tak baca pun. Imam Maliki kata dia bawa hadis yang Nabi tak baca pun, maka dia pun tak baca pun. Kalau ada hadis kata baca, ada hadis kata tak baca, ini benda khilafiyat. Bila benda khilafiyat, up to you. You nak buat, tak buat. Jangan disalahkan orang buat. Tapi yang salahnya kita menyalahkan orang buat. Tak boleh lah. Ini benda khilafiyat. Bila benda khilafiyat, jangan salahkan orang. Sebab saya baca qunut, ada hadis kata dia baca qunut. Ada nas-nas. Nak tengok nasnya, tolong beli buku ni. Tuan-tuan pergi kedai Wisma Yakin, tolong carilah buku. Ya? Ada apa tak nak buku itu, beli buku saya. Buku puluh mata saya. Jelas kelihatan sebut tentang bacaan qunut. Ya? Ya? Bida'ah. Teman-teman, sudah dah. Sudah. Abang nak bukan bida'ah, abang nak dibuat. Bid'ah ni Nabi tak buat. Kunut bukan bid'ah. Kunut dalam bab khilafiyat. Bid'ah sebenarnya Nabi tak buat. Tapi ni ada hadis kata banyak ada macam ni. Bukan bid'ah. Bid'ah Nabi yang tak buat. Kunut ada hadis kata Nabi baca. Nabi baca kunut nazilah. Kan? Bila Nabi buat, tak nak pernah bid'ah lagi. Tak timbul soal bid'ah. Tapi hari ni saya baca kunut salah. Maksud raka macam ni. La ilaha illallah. Aku jumpa orang macam ni. Okey? Ya, dari soalan lain? Ya. Ya. Ya. Yang itu kata ulama bid'ah. Bid'ah kerana dia meletakkan hari. Nak baca tahlil untuk si mati, tak mesti tunggu hari ketujuh, hari 40, hari 100. Tak mesti. Bila-bila boleh buat. Sebab tu saya, walaupun saya tak boleh minta maaf, saya di rumah saya, saya buat kenduri ke, saya ada apa ke, perhimpunan ke, jaguan ke, tak pernah, never saya bagi orang baca tahlil di rumah saya. Tak pernah. Pasal apa? Sebab saya dengan keluarga saya, kalau saya malam Jumaat di rumah saya, setiap malam Jumaat, walaupun belakang saya hanya tiga orang saya, anak saya, isteri saya, kami buat tahlil untuk mak ayah saya. Setiap malam Jumaat saya buat. Sebab tu saya tak perlu orang lain buat. Kadang-kadang bila saya buat jamuan, rumah saya buat jamuan makan, lalu saya buat jamuan. Kalau datang pakai kain, pakai baju, pakai ketayap, datang-datang, tak ada buat tahlil apa. Tahlil apa nak pergi makan? Saya pergi makan, bukan pergi tahlil. Tak ada buat tahlil, tak ada. Saya buat sendiri, tahlil tak ada. Saya panggil makan, makan makan belah. Okey, tidak. Ha? Ini kita silap sikit tahlil. Silap sikit tahlil. Anak nak masuk Sabah buat kenuri, tahlil. Nak pergi Mekah, tahlil. Semua nak harap orang baca tahlil. Buat sendiri dia. Saya, keluarga saya, setiap malam Jumaat, kalau saya tak keluar mana-mana, saya buat tahlil. Walaupun saya anak diri istri saya. Tiga orang, lima orang, sepuluh orang, sepuluh orang. Saya buat tahlil. Untuk mak ayah saya, setiap malam Jumaat. Sebab itu saya tak perlu orang lain buat sebab ayah saya. Yes? Betul? Ini silap sikit. Tanya dengan imam tadi. Sebab imam pada kepala. Yes? Anak nak masuk drama pun tahlil. Itu orang selamat. Okey? Dia faham ya? Okay. Sebenarnya tak payah kita tentukan hari 60 hari. Tak payah. Bagi seorang anak ingat ayah, ingat mak kita. Bila-bila tak dapat tahlil. Baca Quran. Masuk masjid, baca Quran. Baca Yasin. Habis Yasin Allah Tuhan. Kalau baca aku ni ada pahala hadiah pada mak ayah buat. Eh, dia buat. Jangan harap orang sangat. Ini sudah sikit. Tanya di rumah. Sekejap tanya di rumah. Tanya orang masjid. Orang masjid pening-pening kepala. Allah dia dah tahu. Tak nak buat lain dah. Ya? Yeah? Saya buat ni. Tak payah harap orang. Sebab tu saya kat rumah saya. Never. Tak pernah. Tanya lah orang kampung saya. Tak pernah saya panggil orang baca tahlil di rumah saya. Okey? Ada lagi soalan? Ya. Yeah. Main subuh. Oleh kerana kita bermazhab Syafi'i, kita ikutlah mazhab Syafi'i. Syafi'i kata sunnah al-qunut itu ialah sunnah aba'at. Barang siapa meninggalkan sunnah-sunnah termasuk sunnah aba'at, maka dia dijabarkan, diperintahkan supaya sujud sahwi. Syafi'i. Tiba-tiba sujud sahwi pun terlupa juga. Maka sunayangnya masih sah oleh Imam Syafi'i. Dia saja. Sebab kita mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Senang kita. Okey? Ada soalan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Adialah lah kalau masjid anak buah dah. Mati dah kan? Oh, ada juga penceramah. Dia kata kalau saya tipu ceramah tak sah lah buat tahlil. Tahlil hari lain boleh buat, tempat lain boleh buat kan? Macam tadi kata, kita ceramah. Batuk kepada saya lah, kalau saya pergi ceramah ni, pergi tayang sama Ustaz, malah ni minta buat saya rekan. Tapi rekan, lepas saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah minta salam minta salam minta salam minta salam minta salam minta salam terus. Berkulullahu ahad, kalau salam minta salam terus tahlil, terus tahlil. Sampai orang dengar apa Abdul Aziz habis ayat kursi, dah, ya Allah. Rekan habis, habis orang habis Ustaz. Ini habis mayang nak doa berapa supaya tu nak kena buat tahlil pula orang lari sekarang. Ya, hari sebab kita kena faham konsep tahlil mereka. Jadi tuan-tuan, jangan harap tu imam saja. Ada pernah jemaah di tempat imam. Kita habis pulang ini buat tahlil mohon saya. Pulang ini je lagi. Buat sendiri lah di rumah. Saya tak harap imam. Ya, saya tak pernah saya bagi di masjid buat tahlil mak ayah saya. Saya buat sendiri. Saya bilang bagi suruh lagi ke masjid bagi buat tahlil. Saya buat sendiri. Saya isteri saya anak saya cukup. Saya isteri saya menantu saya cukup. Saya isteri saya dengan anak-anak saya cukup. Sekarang tiga orang belakang ni saya. Saya buat tahlil. Ya, tak mesti semua berkatus. Okey? Boleh buat. Okey, wabarakatuh. Lagi soalan? Tak ada cukup lah kot. No. Okey, kalau tak ada soalan, insyaAllah tuan-tuan. Jadi ini, mana saya memang tadi ya. Saya ingat ini, soalan ini satu kajian saya yang saya buat mengenai bid'ah. Dia kurang ada berapa-apa surat. Ada 18 muka surat. Siapa yang berhajat untuk buat kajian berapa ke Yang malah saya halalkan berima. Ya, Fatimah boleh memutuskan bayar untuk masjid. Ya, apa harga dia? Sebulan berima untuk tabung masjid kan? Tak mampu pokok dia kepada orang. Ada yang boleh memutuskan bayar diri dia tak mampu pokok dia. Okey, pulang ya. Sekian auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yasina thariqa hatta na'lamu annahu la yusibuna illa ma katabta lana wa narda bima qadarta rabbana rahimin. Allahumma aqina qibatana umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa dhal akhirah wa shabid dunya wa dhal akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina نعم محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين كان اقول قول هذا الله عظيم لي ولكم تحيه من بلده الصغيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.